Qala Syekhul Islam wa kana min syiari ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil hurub, dan dahulu termasuk daripada syiar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, Rasulullah panggil mereka ya Bani Abdurrahman. Ya. Ya Bani Abdurrahman, wahai kaumnya Abdurrahman. Seperti itu. Ya, dipanggil dengan nama yang baik kelompok mereka. Demikian pula ya Bani Abdullah, dipanggil dengan Banu Abdullah, keturunan Abdullah. Ya Bani Ubaidillah, boleh untuk ditasgir ya dengan wazan fa'il Ubaidullah. Kama qalu dzalika yauma Badrin, sebagaimana Rasulullah katakan di hari Badar, Rasulullah panggil kelompok-kelompok para sahabat dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam suku, dengan memanggil cukup ketua sukunya atau yang ma'ruf bahwasanya mereka dinamai sebagai Banu Abdurrahman, Banu Abdullah, Banu Ubaidullah dan yang lainnya. Dan juga di perang Hunain serta di perang Fathu Makkah dan di Taif, beliau panggil mereka dengan nama-nama ini. Wa kana syi'arul muhajirin, dan orang-orang muhajirin, orang-orang Makkah memiliki syiar, memiliki nama yang terkenal, julukan mereka disebut oleh Rasulullah ya Bani Abdurrahman. Itu syiarnya orang-orang muhajirin, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bani Abdurrahman. Wa syiarul Khajraj, dan syiarnya kaum Khajraj, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bani Abdullah. Wa syiarul Aus, dan syiarnya kaum Aus atau kabilah Aus, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bani Ubaidillah. Qala Asy-Syaikh Utsman As-Salimi hafizallahu taala bab wa yukrahu tasmiyatu bil asma'i allati fiha tazkiyatun wa nahuha. Demikian pula dibencinya untuk memberikan nama dengan nama-nama yang mengandung tazkiyah dan yang semisalnya, ya. Dibenci seseorang menamai dirinya ataupun anaknya ya, baik itu dia merubah dirinya, mungkin yang dahulunya dia anggap bukan nama Islam, dia rubah ke nama Islam, tetapi apa, mengandung tazkiyah, mengandung rekomendasi ya. Dibenci ketika seseorang menamai dirinya atau putranya, terkandung maknanya dari nama tersebut adalah rekomendasi, tazkiyah ya, atau yang semisal dengan tazkiyah, rekomendasi. Maka ini dibenci di sisi para ulama. Ya, karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membencinya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci dan merubah nama para sahabat yang ketika ditinjau dari segi maknanya mengandung apa? Rekomendasi terhadap dirinya sendiri. Seperti di sini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala, beliau berkata haddatsana Shadaqah bin Fadli qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far an Syu'bah an Atha ibn Abi Maimunah an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Bukhari rahimallahu taala menyebutkan sanad hadis yang sampai kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Zainab kana ismuha Barrah. Zainab dahulu namanya Barrah. Ya. Dan Zainab di sini yang namanya Barrah, kata para ulama ada dua, yaitu Zainab bintu Jahshin, ya, dahulunya namanya adalah Barrah bintu Jahshin, dan ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah rubah namanya, yang tadinya Barrah bintu Jahsyin menjadi apa? Zainab bintu Jahsyin. Yang kedua, Barrah bintu Abi Salamah, anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Zainab bintu Abi Salamah. Ya, karena beliau menikahi Ummu Salamah. Tayib. Dan juga ditambah satu lagi yang dahulunya namanya Barrah kata para ulama, yaitu Juwairiyah. Juwairiyah. Juwairiyah dahulu namanya adalah Barrah. Kemudian dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun salah satu ummul mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah rubah yang tadinya Barrah menjadi Juwairiyah. Ini tiga sahabiyah yang dahulunya namanya Barrah. Karena Barrah ini adalah apa? Mengandung tazkiyah, sehingga dikatakan tuzaki nafsaha. Ya, dia mentazkiyahnya sendiri. Karena Barrah artinya apa? Wanita yang banyak melakukan perbuatan baik. Ya. Wanita yang berbakti, intinya seperti itu. Ya. Sehingga ketika Rasulullah mendengar nama mereka Barrah, berarti apa? Tuzaki nafsaha. Ya, dia mentazkiyah dirinya sendiri sebagai apa? Wanita yang berbakti. Kemudian fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab. Rasulullah menamai mereka, ya, baik itu Barrah bintu Jahsyin atau Barrah bintu Abi Salamah, dan juga Barrah menjadi Zainab atau Juwairiyah, menjadi Juwairiyah yang lainnya. Ya, yang satunya menjadi Juwairiyah, yang dua menjadi Zainab, dan yang satunya menjadi Juwairiyah. Wa akhrajahu Muslimun wa ja'a an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga ini dikeluarkan pula oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Al-Hafiz fi Fathul Bari, dikomentari oleh Al-Hafiz dari syarah hadis ini dalam Fathul Bari. Qala At-Tabari, dikatakan oleh At-Tabari, la tanbaghi at-tasmiyatu bismin qabihil ma'na, tidak selayaknya untuk seseorang memberikan nama dengan nama yang jelek maknanya. Ya, pertama ini yang tidak diperbolehkan dari nama adalah apa? Yang maknanya jelek. Tentunya apa? Bertentangan dengan syariat, atau memang dari maknanya itu sendiri jelek. Ya, jangan sampai menamai umpamanya apa? Syaitan. Ya, atau dari nama-nama syaitan. Ya, seperti marad ataupun yang lainnya. Wala bismin yaktadi atazkiyata lahu, dan tidak boleh pula, tidak selayaknya untuk memberikan nama dengan nama yang mengandung tazkiyah, rekomendasi bagi yang dinamainya. Wala bismin ma'nahu sabba au sabbu, dan tidak boleh memberikan nama dengan nama yang maknanya celaan. Ya, nama tetapi apa? Ternyata maknanya adalah celaan. Tayyib. Umpamanya apa? A'raj. Pincang. Ya, dia namanya apa? A'raj. Pincang. Maka ini apa? Celaan. Beda dengan ta'rif, memperkenalkan. Qultu, maka kata Ibnu Hajar, atau kata Al-Imam At-Tabari, atsalitsu akhassu minal awwal, yang ketiga, memberikan nama yang mengandung celaan ini lebih khusus daripada makna yang jelek. Ya, kalau makna yang jelek umum, tetapi lebih khusus lagi yaitu nama yang mengandung celaan. Sehingga beliau katakan, walau kanatil asma'u innama hiya a'lamun lil ashkhas la yuqsadu biha haqiqatas sifah, lakin wajhul karaha ayasma sami'un bil ismi fayadhunnu annahu sifatun lil musamma. Ya. Jadi meskipun yang namanya nama akhadifillah rahimani wa rahimakumullah, hanya ya pada dasarnya sebagai a'lam, sebagai nama-nama bagi sosok-sosok manusia, ya asalnya nama tersebut sebagai tanda bagi sosok-sosok manusia, ya tidak dimaksudkan dengannya sifat, tetapi hanya sebagai nama bagi seorang sosok atau satu sosok, ya seorang sosok manusia dinamai dengan Zaid umpamanya. Dan nama ini bukan berarti menunjukkan sifat, beda antara nama dengan sifat. Tetapi kenapa dibenci memberikan nama-nama yang mengandung tazkiyah atau nama yang mengandung celaan atau nama yang maknanya jelek padahal bukan sifat? Dikhawatirkan, kata beliau, ketika ada orang yang mendengarnya, ya, ketika ada orang yang mendengar nama tersebut, ya misalkan di sini Barrah yang mengandung tazkiyah, rekomendasi wanita yang berbakti, ketika orang mendengar, oh nama dia Barrah, berarti apa? Wanita yang berbakti. Sehingga orang yang mendengarnya akan mengira bahwasanya nama itu sekaligus sifat bagi sosok yang dinamai dengan nama tersebut. Ya. Sehingga untuk menghindari ini, jangan sampai seseorang menamai dengan nama-nama yang maknanya jelek atau maknanya mengandung celaan atau maknanya sebagai rekomendasi. Dikhawatirkan orang mengira bahwasanya itu adalah sifat bagi sosok tersebut atau bagi orang yang dinamai dengan nama tersebut. Padahal tadi beda nama-nama, ya, dan sifat-sifat, ya, beda antara nama dengan sifat. Cuman dikhawatirkan tadi untuk syaddu dzara'i, menutup celah yang jelek, maka selayaknya sesuai nama tersebut, ya, agar tidak terjatuh orang yang mendengarnya kepada tatayur. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yuhawwilul isma ila ma idza du'iya bihi sahibuhu kana sidqan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama yang jikalau dipanggil pemilik nama tersebut, nyatalah tersebut sebagai nama yang benar, yang sesuai dengan orangnya. Waqad ghayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddata asma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merubah, ya, dari berbagai macam nama yang banyak dari kalangan para sahabat yang mengandung makna yang jelek ataupun mengandung celaan ataupun penghambaan kepada selain Allah ataupun mengandung tazkiyah kepada nama-nama yang mengandung makna yang baik. Wa yujzanabu tasmiyatu binuruddin, dan jauhi pula menamai sang anak atau bahkan diri kita dengan penamaan Nuruddin. Nur, Nuruddin berarti apa? Cahayanya agama. Wa Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Wa Syamsuddin, atau mataharinya agama. Wa kadzalika Nurul Islam, atau namanya Nurul Islam. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu dari nur, nur, nur dan lain sebagainya. Ya, Nurul atau Nur, Nurul Hidayah umpamanya, ya, atau Nurul Taufik dan sebagainya. Kenapa? Karena makna ini pun sama, mengandung apa? Tazkiyah, ya. Dan juga sebagaimana kita bahas dalam Lum'atul I'tiqad, ketika Ibnu Qudamah dijuluki sebagai Muwafaquddin, ya, yang sesuai dengan agama, artinya semua nama yang dinisbatkan kepada agama itu datangnya dari musuh-musuh Islam, ya, yang datang pada Qurnur Rabi, tahun ke 400 Hijriah ke atas atau ke selanjutnya, ya, yang tidak ada di zaman para sahabat, ya, penamaan nama tersebut, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini hanya didatangkan oleh musuh-musuh Islam dan dimasukkan kepada orang-orang Islam, sehingga apa? Memandang, oh nama itu baik, bagus, ya, memandang nama tersebut bagus. Waqad kana Nawawi, dan dahulu Al-Imam Nawawi rahimallahu taala yuharriju ala man yulaqabuhu bi Muhyiddin, beliau, ya, mencela atau beliau enggan, ya, beliau tidak senang terhadap orang-orang yang melakobi beliau Muhyiddin, Ya, karena ada orang-orang tadi dari musuh Islam, dari non-Islam, dari orang-orang ajam menjuluki orang-orang Islam dengan apa? Nama-nama yang diidofahkan kepada agama, Muhyiddin. Sehingga Imam Nawawi dijuluki oleh manusia ketika itu sebagai Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Padahal yang menghidupkan agama tentunya apa? Allah SWT. Tetapi mungkin beliau adalah sebab saja. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Minal ulama, dari kalangan para ulama yang enggan pula ketika diberikan julukan, ya, Nuruddin, Muhyiddin, Syamsuddin, dan yang lainnya, Asasuddin atau yang lainnya, ya, Komaruddin, banyak sekali dari nama-nama yang diidofahkan kepada ad-din. Wa ghairuhu minal ulama, dan ulama yang lainnya pun demikian, enggan sebenarnya mereka untuk dilakobi dengan perkara tersebut, karena tadi nama-nama ini hanya datang dari orang-orang bukan Arab, dimasukkan ke dalam Arab. Wa yanbaghi ijtinabul asma'i allati fiha al-gharam awir rikhwah, dan juga selayaknya untuk menjauhi nama-nama yang terkandung padanya kecintaan yang sangat, ya, atau kelunakan, kelembekan, seperti ahlam, wafatin, wa gharam, wa waddad, wa tahiyyah, wa sadiqah, wa fitnah, dan yang lainnya. Nama-nama yang di sana tergantung apa? Kecintaan yang sangat, seperti waddad, ya, orang yang banyak memiliki cinta, ya, atau gharam, sama, memiliki apa? Banyak kecintaan, taib, sehingga mabuk cinta, ya, ataupun siddiqah, jujur, taib, atau bahkan fitnah. Namanya apa? Fitnah. Ya, perempuan, ya, cari yang ada tamar butoh, ya, sudah fitnah aja kata. Ya, ini apa? Nama yang jelek, yang keliru dari segi makna, tidak sesuai. Sehingga selayaknya kita hati-hati dalam pemberian nama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.